ketika adzan pertama, ya, adzan Utsman, ya, maksudnya, tapi prakteknya di masjid adzannya. Nah, ketika adzan pertama dikumandangkan, selesai adzan pertama yang tadinya mereka duduk semua, setelah adzan pertama tiba-tiba berdiri semua salat sunnah 2 rakaat. Apa niatnya juga? Mereka anggap itu salat sunnah rawatib sebelum Jumat 2 rakaat dan itu salah. Paham? Nah, itu salah. Jadi yang ada apa yang kita pelajari tadi. Nah, sementara ini, fadlus Muhammad bihamdika syabban la ilaha illa anta.